الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، mari kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Al-Aqidah atau ya karya Ibnu Abi Al-Ais Al-Hanafi rahimallahu taala dengan penjelasan dari Abu Al-Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Kali kita baca catatan kaki 1 di halaman 188, perkataan Muhaqqiq rahimallahu taala. Dan di antara hal yang menakjubkan, yang sangat-sangat mengherankan, hal yang mengherankan, yang sangat mengherankan, bagaimana kaya tafawahu bisa ngomong ha'ulai mereka-mereka Mu'tazilah dan yang lainnya, ahli ahwa wal bidah, yang mengatakan bikuli waqi' wiqahatin, wiqahah, sedikitnya rasa malu, dengan mengatakan tanpa rasa malu bahasanya bab akidah diambil dari akal, karena hukum akal kata mereka qat'i, tidak dari kitab dan sunnah, tidak dari Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis pengambilannya pakai dalalah lafzi, bukan dalalah akli, dan dalalah lafzi itu dhan kata mereka, hanya menghasilkan sangkaan kuat. Innama al-kitab wa sunnah, Quran dan hadis, yutalaqqa minhuma, diambil dari keduanya as-syara'i' syari'at, yaitu fikih fakat saja. Walaita syi'ri dosa seandainya aku mengetahui, atau walaita syi'ri dosa seandainya aku mengetahui dengan akal apakah mereka bersandar. Tidakkah mereka mengetahui bahasanya akal itu berselisih, mutaribah, dan guncang. Jadi maksud guncang di sini artinya ya berselisih. Maka akal Jahmiyah tidak sebagaimana akal Mu'tazilah, tidak pula sebagaimana akal Asy'ariyah. Fa aina al-masir indal khilaf? Maka di manakah tempat rujukan ketika terjadi perselisihan? Fi ayyi tariqin, di jalan manakah terjadi kecocokan dan persatuan? La syakka, tidaklah diragukan bahwasanya kembali kepada Quran dan Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih baik dan lebih bagus dampaknya, dan inilah jalan salaf, wallahul musta'an. Nah, al-fitarihim al-fitarihim as-salimati wa'ukulihim al-mustaqimati lam yakun bainahum zia'un walakin alqa syaitanu ila ba'di nasi wa al-ludotan min al-ghoridi farraqo biha bainahum wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id waladhi yadulu alaihi kalamun al-tuhawiyu rahimallahu annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa'a kaifa syaa'a wa anna naw'a kalamihi qatimun fakadzalika zuhiru kalamil imam Abi Hanifah rahimahullahu bil fikhil akbari fa innahu qala wal qur'anu bil masahifi maktubun wa fil qulubi mahfuzun wa 'ala al sunni maqru'un wa 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam munazzalun wa lafzuna bil qur'ani makhluqun wal Qur'anu ghairu makhluqin wa ma dzakarallahu fil Qur'ani an Musa alaihi salam wa ghairihi wa an Fir'auna wa Iblisa fa inna dzalika kalamullahi ikhbaran anhu. Nah, seandainya manusia dibiarkan dengan fitrahnya yang sehat dan akan yang lurus, tentu tidak akan ada di antara mereka perselisihan. Namun setan memasukkan pada sebagian orang akhlulutan, hal-hal yang salah, dari hal-hal yang salah buatan setan. Dengannya setan memecah belah di antara mereka. Dan sungguh sini orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, kitab suci, sungguh dalam perpecahan yang jauh. Walati yadullu alaihi kalam Tahawi, dan isi dari perkataan Tahawi adalah Allah Ta'ala terus menerus berbicara jika Allah berkehendak dan bagaimana Allah mengendakinya. Sehingga na'ul kalam itu sudah qadim. Yang hadis adalah afadul kalam. Demikian juga zahir perkataan al-imam Abu Hanifah di kitabnya Al-Fiqh Al-Akbar. Fa'inna qala Abu Hanifah mengatakan Al-Quran dalam mushaf itu ditulis, dalam hati dihafal, melalui lisan dibaca, kewajib dan pada Nabi diturunkan. Pelafalan Al-Quran yang kita lakukan adalah makhluk, sedangkan Al-Quran itu sendiri bukan makhluk. Dan apa yang Allah ceritakan di Al-Quran tentang Musa AS dan yang lain, tentang Fir'aun dan Iblis, maka itu semua adalah firman Allah menceritakan tentang mereka-mereka. Dan catatan kaki tiga. Hadhihi mas'alatu a'anni qawlahum taqlidun bil Qur'ani makhluqun aw laysa bi makhluqin kana sa'iha an-nasu waqtarqu bi ajliha faruqan wa awwalu man fi aqan waqtarqu li ajliha firaqan jamaknya firqah waqtarqu li ajliha firaqan wa awwalu man qala biha husainul qarabisi wabada'ahu al-imamu ahmada Ahmadu. Bapa darahu alimamu Ahmadu. Oh, bapa kuala tadihi adu ibdatun min ahlil ilmi korobatul kham. Korobatul kham sati. Korobatul kham sati wa arba'ina aliman. Takul hadhihi lima fi hadhihi jumlati min ijmali. Fakauluhum takdiyun bil Qur'ani. Fiha ijmalun min hasu in alafdo yaktamilu amroini. Alwalu ismul makuli. Asani al-masdaru fi'lul awwali takunu libarata al-maqudu wal-muqri'u takunu al-ibaratu fa'al al-awwali takunu libaratu al-maqudu wal-muqri'u makhluqun wa hadha batilun qat'an liqawli al-muqri'i wal-maqudi wal-masmu'i innama huwa al-qur'anu Fa'atulakul masdaru al-lafdu wa arada bihi ismul makmuli wa hadha amrun ma'rufun mashhurun kaqawlika ra'aitu sun'aka ay al-masnu'a wa akaltu dadhaka ay al-madbuha wa hakada wa ala al-ihtimali sani ay yurada bil-lafdi al-masdari ay harukatun wa fi'lun ay harukatun wa fi'lul qari'i Hina qiraati fa yakunu taqdiru harakati wa fi'li makhluqun fa hadha ihtimalu sahihun la yubaru alayhi. Nah, masalah ini yaitu masalah ucapan lafzi bil Qur'ani makhluqun atau bukan makhluk, itu satu masalah yang diperselisihkan oleh manusia. Mereka tercerai-berai karenanya menjadi berbagai firqah. Yang pertama kali mengungkapkan kata-kata lafzi bil Qur'ani makhlukun adalah Husain Al-Qarabisi. Lantas ucapan Husain ini menyebabkan Husain dinilai bid'ah oleh Imam Ahmad dan dicocoki fonis dari Imam Ahmad oleh sejumlah ulama, kurang lebih ada 45 ulama. Wa qulu hadha, dan ini semua dikarenakan dalam kalimat ini min ijmalin terdapat satu yang tidak jelas global. Lafzi bil Qur'an, maka di sini masdar diidhofahkan kepada ya mutakallim lafzi. Fiha isinya terkandung padanya ijmal dari sisi bahasanya kata-kata lafzun itu mengandung dua kemungkinan masdar. Semua masdar itu mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama yang dimaksudkan adalah isim maf'ul atau masdar itu sendiri. Misalnya kita batuka jayidun, tulisanmu bagus. Maka itu masdar atau maknanya maf'ul bihi. anta asra'u kitabatan minni, engkau lebih cepat nulis daripada diriku. Itu maksudnya perbuatan, aktivitas, bukan hasilnya. Maka berdasarkan makna yang pertama isim maf'ul, ya, ketika audibul Quran makhlukun itu maknanya adalah isim maf'ul, maka jadilah al-malfud, yang diucapkan, yang dibaca itu makhluk. Dan ini tentu qat'an secara tegas jelas batil. Karena yang dibaca, yang dilafalkan, yang sudah didengar adalah Al-Quran. Maka digunakanlah masdar itu al-lafdu, dan yang dimaksudkan dengan isim maf'ul ini satu yang terkenal dan masyhur. Seperti ucapan anda, aku melihat san'aka, artinya al-masnu'aka, orang yang dibuat, sesuatu yang dibuat oleh. Demikian juga kalimat akal tu dhabhaka, artinya al-masbuha, aku makan hewan yang disembelih, wahakada dan seterusnya. Dan jika mengikuti kemungkinan makna yang kedua, yaitu maknanya masdar, maka yang dimaksud dengan lafaz adalah masdar, yaitu gerakan dan perbuatan pembaca ketika membaca. Fayakunu taqdiru, sehingga maknanya adalah gerakanku dan perbuatanku adalah makhluk. Dan kemungkinan makna ini benar, tidak ada debu padanya. Nah, والجميع إذا أطلقت صفات العبارة لفظي بالقرآن مخلوق إنما تريد باللفظ الملفوظ أي القرآن. وطائفة من أهل الحديث أبي هاتم وعبد الله بن سعيد الشقي ومحمد بن داود العصيصي قالوا الفضل بالقرآن غير مخلوقة، وهذا جاء كرد فعلين ولم يقلها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، كان الأولى تركها. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع بل يكلم. والأولى أن يقال بدل هذه العبارة كلام الله ووحيه وتنزيله بألفاظه ومعانيه وأفعال العباد وأصواتهم مخلوقة. والعبد يقرأ القرآن فصوته صوت القارئ، والكلام كلام الباري. نعم. نعم. Waljamiyatu dan jamiyah, jika menggunakan kata-kata lafzi bil Quran makhluk, yang diinginkan dengan kata-kata lafzi adalah malfud, yaitu artu Al-Quran itu makhluk. Sedangkan sekelompok dari ahlul hadis, yaitu ahlul sunnah semacam Abu Hatim, Abdullah bin Said al-Asaji, Muhammad bin Dawud ibn al-Musaisi, mereka-mereka mengatakan pelafalan kita terhadap Quran bukan makhluk. Wahada dan kalimat ini jika datang karabdi sebagai reaksi, arti fi'lin itu reaksi. Bagaimana reaksi terhadap perkataan Jahmiyah? Dan maksud dari mereka-mereka para imam adalah anal malfudha, bahasanya yang dilafalkan itu bukan makhluk. Nah, dikarenakan kalimat ini global, tidak dikatakan oleh sahabat tabi'in ataupun orang-orang mengikuti mereka dengan baik, maka yang lebih baik meninggalkan istilah lafzi bil Quran. Beliau kali ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran lafzi bil Quran makhluk, maka dia jami. Dan siapa yang mengatakan ghairu makhluk, fawa mubtadi'un, maka jadwal mubtadi' layukallamu, tidak boleh diajak bicara. wal aula, dan yang lebih baik ayyukala, kita katakan sebagai ganti kalimat di atas firman Allah dan wahyunya serta apa yang Allah turunkan dengan lafaz dan maknanya. Sedangkan perbuatan hamba dan suaranya itu makhluk, maka hamba lah yang membaca. Fal abdu yaqra' al-Qur'an, maka hamba lah yang membaca Al-Qur'an. Suaranya adalah suara pembaca, namun firmannya adalah firman Allah al-Bari sang pencipta. Seperti kita mengucapkan innamal a'malu binniyat, tanpa maka perkataannya adalah perkataan Nabi. Perkataannya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menutupkan ya bukan Nabi, saya yang menutupkan. Nah, kemudian tadi fa inna dzalika kalam, maka itu semua adalah firman Allah menceritakan tentang mereka. Nah, catatan kaki. Al-Qalamu innama huwa liman bada'u amma in waya'u rupahu wa nizamahu ma'al muhal fadwati ala maknahu fayun sabu ilaihi al-lafzu rufuhu wa nizamuhu wa nazmuhu, mungkin bacanya kalau nizam ada alifnya. Wain sabu min jihati maknahu ila man takallama bi ibtida'an wa min zalika ma akhdara Allahu bihi an anil umami al madiyati taqawlihi ta'ala wa qala Musa inni udatu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa qawluhu wa qala fir'aunu ya hamanu bani li sarahan la'alli abduhu al-asbab fahatani al-ayatani tusammayani Qur'ana wa tunsabani ilallahi kalaman lahu bi'tibari turubihima wa nazmihima wa tunsabani ila Musa wa Fir'auna bi'tibari makna li'annahuma takallama bi'nuradihima hadha madmunu fatwal lajnati ad-da'imah. Nah, maka kaidah penting tentang kalam, al-kalam innama huwa liman bada'ahu, yang namanya perkataan itu adalah milik orang yang mengucapkannya pertama kali. Maka innamal a'malu binniyat, karena pertama kali Nabi mengucapkan, maka itu perkataan Nabi, siapapun penutup ulangnya, meskipun dia tidak menyebutkan itu hadis Nabi. Semua orang yang tahu ini asal muasal akan mengatakan itu perkataan Nabi. Amma, adapun jika dia ubah hurufnya dan susunannya dengan tetap mempertahankan maknanya, maka perkataan tersebut dinisbatkan kepada dari sisi lafaz, yaitu huruf dan susunannya. Wa yunsabu, dan dinisbatkan dari sisi makna dan kontennya kepada yang mengucapkannya pertama kali. Contohnya, kabar yang Allah sampaikan tentang umat-umat terdahulu, semacam firman Allah Ta'ala, Musa mengatakan, aku berlindung pada Rabku dan Rab kalian dari setiap orang yang sombong yang tidak beriman dengan hari hisab. Kemudian demikian juga perkataan Fir'aun, wahai Haman, bangunkanlah untukku menara supaya aku bisa sampai pada jalan, yaitu jalan-jalan langit. Maka dua ayat ini dinamai Quran, dinisbatkan sebagai kepada Allah karena firman Allah dari sisi huruf dan susunannya, dan dinisbatkan kepada Musa dan Fir'aun dari sisi makna karena keduanya lah yang pertama kali, keduanya lah yang takal lama keduanya mengucapkan, keduanya mengatakan bi lughatihima, dengan bahasa keduanya. Inilah isi dan konten dari fatwa al-jannah ad-da'imah. Nah, kembali ke atas. Wa kalamu Musa wa ghayruhu min al-makhluqina makhluqun wal Qur'anu kalamullah لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كلام الله تعالى. فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، انتهى. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزالا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم. Maka perkataan Musa dan yang lain yang merupakan makhluk adalah makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan perkataan makhluk. Musa AS mendengar firman Allah Ta'ala tatkala kallama, falamma kallama Musa kallamahuma, kallama Musa, tatkala Allah berbicara dengan Musa, Allah berbicara dengan firman yang merupakan sifatnya yang terus menerus melekat pada diri Allah. Dan sifat Allah seluruhnya menyelisih sifat makhluk. Allah tahu tidak sebagaimana pengetahuan kita, mampu tidak sebagaimana kemampuan kita, melihat tidak sebagaimana kemampuan melihat kita, dan berbicara tidak sebagaimana pembicaraan kita. Jadi kemudian dan kembali ke matan, walam maka lama Musa kalamu bi kalami alladhi wa min sifatihi. Yuklamu minul, kita dari sini anahina ja'a, tatkala Musa datang Allah ajak bicara. Bukannya Allah terus menerus azalan wa abadan mengatakan ya Musa ya Musa, sebagaimana dipahami hati itu dari perkataan walam ja'a Musa limiqatina wa kalama rabbuhu. Nah, فقوم منه فرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم قائم بالنفس لا يتصور أن يسمعه، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. نعم. ففهم منه، maka dipahami dari sini adalah bantahan dan sanggahan alaman pada orang yang mengatakan di antara para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat siapa ini? Punya kembali ke kan yang enggak jelas. Innahu ma'nan wahidun, bahasanya firman Allah itu adalah pesan tunggal yang ada pada zat Allah dan tidak bisa kita bayangkan kalau dia mendengar. Fa innama yakhluqullah, namun hanyalah Allah menciptakan suara di udara sebagaimana kata Abu Mansur Al-Maturidi dan yang lain. Yang firman Allah itu adalah Allah min sifatihi lam yazal, di antara sifat Allah yang terus-menerus Allah bersifat dengannya. Mungkin sanggahan pada orang yang mengatakan bahasa firman Allah itu baru, la wasul kalami, ada padanya sifat berbicara, ba'da alam yakun mutakilma, setelah dulunya tidak bisa berbicara. Nah, في المعتزلة مما يدل على أن الكلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول أما يرد الشرع والعقل من قول كل منهما. نعم. وبالجملة maka kesimpulannya berjumlah itu setelah ngomong panjang lebar kemudian ditutup maka itu pakai kata-kata berjumlah setelah panjang lebar detail kemudian mau disimpulkan mau global maka global ba'da tafsil bil jumlah fa qulu man ihtajja bihi al mu'tazilah maka semua dalil yang dipakai oleh mu'tazilah yang menunjukkan kalau firman Allah itu berkenaan dengan kehendak dan kemampuan dan Allah berbicara jika Allah mau dan sesungguhnya Allah ya takallamu berbicara syai'an ba'da syai'in sedikit demi sedikit maka ini adalah pendapat mu'tazilah yang benar wajib diterima diakui kalau itu benar. Dan apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan itu as'ariyah, bahasanya firman Allah itu ada pada zat Allah. Itu adalah sifat Allah dan sifat tidaklah ada kecuali melekat pada yang memiliki sifat. Maka ini juga kebenaran wajib diterima dan berpendapat dengannya. Maka wajib mengambil bima fi kul qauli kullin min al-ta'ifataini min al-sawab, mengambil kebenaran yang ada dalam perkataan setiap masing-masing dari dua kelompok. Wal udul dan meninggalkan semua perkataan yang dibantah oleh syariat dan akal sehat min qauli kullin min huwa siapapun yang mengatakannya. Bacanya sampai situ. Catatan kaki 1 halaman 190. Nah, untuk Al-Mu'tazilatu tusbitu anna kalamallahi muta'alliqun bil qudrati wal masyiati. Hadza huwa madhhabu as-sunnati wal jama'ati. Wa bi tab'i anna maqsadal fariqain mukhtalifun wa mutaghayyirun. Al-Mu'tazilatu tuqarriru anna kalamallahi muta'alliqun bil masyiati wal qudrati. Ditakulah ila muta'qutin qatilin ala wa huwa anna kalamun anna kalam kalam Allah anna kalam Allahi makhlukun wadhalika anna kalama idha ta'alaqa bi kudratillahi wa masyiatihi lazima an tasbiqahu al-hawadisu wa yata'akhuru anna wal makhluqatu kasyamsi wal qamari wal ardi tujadu bimasyiatillahi wa qudratihi wa mata wujidat yalzamu an takuna masbuqatan bi hawadisi bi hawadisa qablaha wa kadzalika kullu ma ta'allaqa bi qudratihi ta'ala wa masyiatihi wa kadzalika al kalam fa hadza maqsadu haula'i lakin ahlus sunnati wal jama'ati lama qalu kalamullahi yata'alaku bil qudrati wal masyiati maqsaduhu isbatul kamali lahu subhanahu bihaitsu yatakallamu ma tasya'a ma'ana asla sifati qadimatun bi kidamil mausufi waradu ala zahmin muta'zilati bi an qala inna min a'zami asbabi zulalihim mimma adkhala 'alaihim asyaitanu annahum qasu sifatil khaliqi bi sifatil makhluqi wa waqa'u fi ma hum fihi wa yakfi qawluhu ta'ala laisa kamitsli syai lima arada al hidayata walhamdulillah undur al-jami'a rasai. Nah, Mu'tazilah menetapkan bahasanya firman Allah itu berkenaan dengan qudrah, kemampuan Allah dan kehendak, dan demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun bitabak tentu saja maksud dari dua kelompok ini Ahlussunnah dengan Mu'tazilah maksudnya berbeda dan bermutaghayyir dan berbeda. Maka Mu'tazilah tukar menjelaskan bahasa Allah berkenan dengan masyiat dan qudrah litasila sebagai sarana untuk supaya bisa sampai pada keyakinan yang valid. Yaitu bahasanya firman Allah itu makhluk. Padahal keadaan alasannya karena firman jika berkenaan dengan kemampuan Allah dan kehendaknya, lazima konsekuensinya dia harus didahului peristiwa dan telah dari sejumlah peristiwa. Fal makhlukat, maka makhluk semacam mata rembulan dan bumi itu dijumpai dengan kehendak Allah dan kekuasaannya dan kemampuannya. Famata wujita, maka ketika dijumpai makhluk, yalzam, maka konsekuensinya dia harus didahului peristiwa sebelumnya. Fakadhalika, maka demikian semua yang berkenaan dengan kemampuan Ta'ala dan kehendaknya, demikian juga firman. Maka inilah maksud beliau-beliau. Kata tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala mereka mengatakan firman Allah itu berkenaan dengan kemampuan dan kehendak, sumber mereka adalah menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu berbicara kapan dia berkehendak, kapan dia berkehendak. Ma'annal asal sifati, padahal pokoknya sifat itu qadim, sebagaimana qadimnya pemilik sifat. Ya, maka yang takalam Allah berbicara kapan dia kehendaki, padahal asal sifat yaitu maksudnya nau sifat itu qadim, sebagaimana qadimnya pemilik sifat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bantahan untuk anggapan mereka-mereka orang Mu'tazilah, kita katakan di antara sebab itu kok dilalihim ya, dolal ya harusnya. Dan di antara sebab kesesatan mereka, sehingga setan memasukkan kepada mereka kesesatan, mereka mengkiaskan, menyamakan sifat khaliq dengan sifat makhluk. Maka mereka terjumus dalam perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Dan cukuplah firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', liman arada al-hidayata, untuk orang yang menginginkan hidayah, walhamdulillah. Sebelumnya tadi ashabi, ashab Abu Hanifah nampaknya. Karena contohnya sebagaimana perkataan Abu Mansur al-Maturidi. Ingat Maturidi itu mazhabnya Hanafi. Bahkan dalam proses perkembangan mazhab, mazhab Hanafi itu punya dua aliran. Aliran Khurasaniyin dipimpin Abu Mansur Al-Maturidi. Dia faqih Hambali, dia faqih Hanafi besar. Abu Mansur Al-Maturidi, pemilik aliran Maturidiyah, dia adalah tokoh utama di balik mazhab Hanafi yang blok versi Khurasaniyin sama versi yang kedua Baghdadiyin. Tadi kita baca, maka bantahan kepada Hanafiyah yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah satu pesan yang tunggal, ada pada zat Allah, dan tidak bisa dibayangkan dia bisa mendengar dan mendengar. Namun manusia yang mendengar firman Allah adalah Allah menciptakan suara di udara. Ini penjelasan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian yang saya bacakan aja catatan kaki untuk kalimat sebenarnya firman Allah itu ada pada zat Allah dan dia adalah sifatnya, dan sifat tidaklah ada kecuali pada pemilik sifat. Ini berbeda dengan Mu'tazilah, mereka beranggapan bahasanya sifat itu di luar zat, sesuatu di luar zat. Benar. Ya, sifat itu tidaklah ada kecuali pada diri pemilik sifat. Ya, maka orang itu ganteng, ganteng itu ada pada dirinya, bukan sesuatu di luar dirinya. Maka demikian dikatakan oleh Asy'ariyah, dan ini adalah benar, wajib diterima dan wajib kita berkata dengannya. Catatan kaki. Nah, pendapat yang diucapkan oleh Asy'ariyah, Qulabiyah dan yang lain, yang menetapkan kata batin untuk Allah tanpa ada huruf dan suara bagi Allah. Fahaula, maka mereka asyairah itu sebagaimana alusunnah dalam masalah firman Allah dan sifat yang ada pada zat Allah. Tetapi apa maksud dua kelompok ini? Disinilah nampaklah kebenaran dan tersingkirlah kebatilan. Alusunnah mengatakan firman Allah itu ada pada zat Allah, dan firman Allah itu ada huruf dan suaranya, bisa didengar oleh orang yang mukhatab, orang yang diajak bicara. Maka sifat itu adalah sesuatu yang ada pada zat Allah. Maka Allah berfirman dengan huruf dan suara. Falkalamu minhu, falkalamu bata aminhu, maka yang namanya firman Allah itu berasal dari Allah sendiri, bukan yang lain. Adapun Asy'ariyah dan Qolabiyah, maka mereka mengkarang-karang bihadil makolati, perkataan semacam ini. Tujuannya supaya mereka bisa menghilangkan huruf dan suara dari Allah, sehingga alladhi yusafu bihi, yang jadi sifatnya, disebutkan fasifatu qa'imatun bidatillah, maka sifat itu ada pada zat Allah, maka dia Allah yang berbicara dengan huruf dan suara, maka perkataan itu berawal dari Allah, bukan dari yang lain. Ini tidak di udara, tidak di pohon dan yang lain. Adapun Asy'ariyah dan Qolabiyah, mereka yataqawwaluna bihadzal maqulah, berkata-kata mengada-ada perkataan dengan perkataan ini untuk menolak huruf dan suara dari Allah, sehingga firman yang menjadi sifat Allah Rabb semesta alam adalah kata batin yang ada pada Allah yang tidak didengar oleh orang yang diajak bicara. Namun dia akan masukkan ke dalam hati malaikat atau pada hati manusia sejumlah makna, maka tidaklah hal ini dipahami. Maka cuma kalam nafsi, berarti la yasma'u al-mukhatab, yang diajak bicara tidak mendengar. Kan tapi Allah kemudian memasukkan di hati malaikat atau di hati manusia makna-makna, ya, lantas bisa dipahami apa yang Allah maksudkan. Wal khulasa, maka kesimpulannya, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang batil, alul batil, tidaklah ditolak secara mutlak, tidak pula diterima secara mutlak, namun wajib talabu tafsir, meminta rincian. Kita katakan pada mereka apa kalian inginkan dan perkataan ini atau itu, maka kebenaran darinya diterima dan kebatilan ditolak. Wabillahi taufik wasadat walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kita baca. Sallallahu alaihi wasallam.